Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna astaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, barakallahu fikum. Pada hari Senin ini tanggal 12 Syawal 1442 Hijriyah yang bertepatan dengan 24 Mei 2021 Masehi, kita insya Allah melanjutkan kembali kajian Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kita masuk pada bab Rahmatul Iyal, bab menyayangi anak-anak. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddathana Harami Ibnu Hafiz, telah menceritakan kepada kami Harami bin Hafiz. Qala, beliau berkata, haddatsana Wuhaib, telah menceritakan kepada kami Wuhaib. Qala, beliau berkata, haddatsana Ayyub, telah menceritakan kepada kami Ayyub an Amr ibni Sa'id, dari Amr bin Sa'id, an Anas bin Malik, qala, dari Anas bin Malik, beliau berkata, kanan Nabiyyu alaihi salatu wassalam arhaman nasi bil iyal, adalah Nabi alaihi salatu wassalam, beliau adalah orang yang paling sayang terhadap anak-anak, terkhusus terlebih lagi anak-anaknya beliau. Wa kana lahu ibnun mustarbi'un fi nahiyatil madinah wa kana dhi'ruhu qainan, dan Nabi memiliki seorang anak yang disusukan kepada salah seorang di sebuah kampung. Sedangkan suami dari perempuan yang menyusui putra Nabi yang bernama Ibrahim adalah orang yang bekerja sebagai tukang besi atau pandai besi. Wa kunna na'tihi, dan suatu ketika kami mendatanginya. Wa qad dakhana al-baita bi'idkhir, saat itu rumah pemilik pandai besi berasap dikarenakan ada idkhir, yakni dikarenakan ada beberapa rumput ilalang ya yang terbakar, yang mana rumputnya ini barakallahu fikum memiliki bau yang wangi. fayuqabbiluhu wa yasummuhu. Lalu Nabi mendatangi putra beliau, menyayangi beliau dan mencium anak beliau yang bernama Ibrahim. Barakallahu fikum. Dari sini diambil faedah yang pertama, barakallahu fikum, bayanu karimi khuluqin nabi alaihi salatu wassalam wa bayanu rahmatihi bil iyali wa du'afa. Hadis ini menjelaskan kemuliaan akhlak Nabi dan menjelaskan betapa Nabi sangat menyayangi anak-anak dan orang-orang lemah. Dengan Nabi menyayangi, merangkul, mencium. Faedah yang kedua, fadilatu rahmatil ayali wal atfal. Keutamaan merahmati, menyayangi anak-anak dan juga ya, iyal, ada yang menyatakan keluarga, menyayangi keluarga dan anak-anak. Ini menunjukkan barakallahu fikum sifat rahmat yang mendatangkan keutamaan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan merahmati orang yang menyayangi, merahmati orang lain. Ya, sebagaimana pada hadis-hadis sebelumnya. Faedah yang ketiga, jawazu taqbilihim wa fadilatu dzalik. Bolehnya mencium anak-anak, ya, kalau itu anak orang lain pada batasan umur, ya, setidaknya sebelum tamyiz. Sebelum balik dan sebelum tamyiz. Dan mencium mereka, anak-anak, itu juga ada keutamaan dari sisi sebagai bentuk kasih sayang. Dan ini dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Faedah yang keempat, jawazul istirza' kama zakara dzalika ahlul ilmi. Bolehnya menyusukan anak kepada orang lain, mencari orang untuk menyusui anaknya atau anak yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Dan ini juga dilakukan oleh Nabi karena satu hal, maka Nabi mencari seseorang yang bisa menyusukan putra beliau yang bernama Ibrahim. Barakallahu fiik. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Itu adalah kedatangan Nabi ketika menjenguk putra beliau yang bernama Ibrahim. Namun, pada kesempatan yang berikutnya, Nabi pun pernah mendatangi putra beliau yang mana ketika itu putra beliau meninggal. Sebagaimana disebutkan oleh sebagian sahabat Nabi, barakallahu fikum, dari Anas bin Malik, ketika menemani Nabi untuk menemui Ibrahim yang meninggal ketika diasuh oleh istri dari pandai besi tersebut, barakallahu fikum, Nabi menyatakan tadma'ul ain. Ketika Nabi mengambil Ibrahim dalam keadaan sudah meninggal, merangkul, mencium, Nabi menyatakan tadma'ul ain, kedua mata boleh menangis, wa yahzanul qalbu, dan hati boleh bersedih. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Dan kita tidak akan mengatakan kecuali apa yang diridhoi oleh Rabb kita. Wallahi ya Ibrahim, demi Allah ya wahai Ibrahim, inna bika lamahzunun. Sesungguhnya kami berpisah denganmu ini benar-benar bersedih. Ini menunjukkan barakalakum kelembutan sifat rahmat Nabi kepada putra beliau Ibrahim dan juga putra-putra beliau serta keumuman anak-anak maupun orang-orang lemah. Maka hendaknya demikianlah barakalakum kita semua memiliki sifat rahmah, menyayangi yang lebih muda dan menghormati, menghargai yang lebih tua sesuai dengan kadar yang dibolehkan dalam syariat. Dan itulah adab yang harus ada pada seorang muslim terkhusus sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Tayyib, itulah sedikit faedah yang bisa kita kaji pada hari ini. Barakallahu fikum. Kurang lebih nyaman maaf. Wallahu ta'ala bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal wa hafidhakumullah. Barakallahu fikum.